Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin kaum muslimat para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali pertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni kesalahan dan dosa kita, mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisinya. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini masih dalam bab tentang adab-adab tidur. Dan hadis yang terakhir yang kami bacakan dan jelaskan adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yusalli min al-laili 11 raka'atan. Beliau salat di malam hari 11 rakaat. Fa idza tala al-fajr salla raka'atain khafifatain. Dan apabila fajar telah terbit, maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat yang ringan. ثم اتجع على شقه الايمن, kemudian beliau berbaring dan mendihkan posisi sisi kanannya, hatta yaji al muadzin fayu'dhinahu, sampai datang kepada beliau muadzin yang memberitahukan kepada beliau bahwa ini salat segera akan di iqamah segera dikumandangkan. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan dari Hudzaifah yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم أدلح النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مدعه من الليل, kalau beliau tidur di malam hari, وضع يده تحت خده, dia meletakkan tangannya di bawah pipinya, ini tangan kanannya di bawah pipinya, ثم يقول, kemudian beliau berdoa dan mengatakan, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan menyebut namamu aku mati dan aku hidup. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan apabila beliau terbangun dari tidurnya, maka beliau membaca alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihi an-nusyur, dan hanya kepadanya yakni manusia dikumpulkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika tidur. Dan ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Salah satu adab itu adalah menindihkan posisi kanan, menjadikan posisi kanan ini berada di bawah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau meletakkan ya tangan kanannya ini, telapak tangan kanannya di pipinya. Ini salah satu adab yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh beliau ketika akan tidur sambil beliau berdoa. Ya, sambil beliau berdoa dengan menyatakan ya bahwa hidupnya dan matinya semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bismik. Ya Allah, hanya dengan menyebut namamu amutu wa ahya. Aku mati dan aku hidup. Karena manusia berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Manusia tunduk pada semua ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidurnya, bangunnya, berbaringnya, duduknya, dan semua aktivitasnya tidak luput dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengawali suatu pekerjaan atau perbuatan dengan menyebut nama Allah. Nah, makanya kita ketika akan berbuat sesuatu kita membaca bismillah. Kita mengawali dengan bismillah. Ya, ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebergantungan kita sebagai hamba Allah akan atau terhadap Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dan daya dari Allah Ta'ala, pada hakikatnya kita tidak bisa berbuat apa. Jadi apa yang kita lakukan semua dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya seorang hamba dalam semua aktivitasnya dia selalu mengawali dengan bismillah, dengan tasbih dan menyebut nama Allah. Yang pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur ya, Nabi membaca bismika amutu wa ahya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan ketika bangun dari tidurnya beliau membaca ya, memuji Allah ya, menyanjung Allah dan membaca alhamdulillah. Mengapa seorang ketika dia bangun dari tidurnya dia membaca alhamdulillah? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Maka dia bersyukur. Ya, karena kesempatan hidup seorang mukmin adalah ibadah. Al-hayatu ibadah. Hidup ini ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, kembali pada Allah, bertobat pada Allah, berbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang mengetahui bahwasanya hidup ini adalah ibadah. Ya, maka seorang ketika bangun dari tidurnya artinya Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk melanjutkan aktivitasnya, untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dimatikan oleh Allah dengan tidur. Yang mana tidur itu menjadikan seorang tidak tahu apapun. Ya. Dia tidak mengetahui sesuatu, ibarat orang yang mati. Nah, ketika dia bangun, ketika dia sadar, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dalam uji hanya milik Allah. Baik. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ini menunjukkan bahwa Allah dia yang berbuat di alam semesta ini apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla dari apa yang dikehendakinya. Allah mengatur hamba-hambanya ya, setiap harinya yaumin wa fi sya'nin. Allah senantiasa selalu sibuk dengan mengatur ciptaannya yang demikian luas ini. demikian agung ini. Jalla jalaluhu. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Ya, ini menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah tidur dan menindihkan sisi kanan kita, dan meletakkan tangan, telapak tangan kanan kita di bawah pipi kita. Itu pada permulaan itu. Artinya tidak harus seorang itu mulai awal tidur sampai subuh harus seperti itu, tidak. Karena manusia tidak menyadari atau tidak sadar ketika dia di tengah tidurnya, dia membalik badannya. Ya. Dia membalik badannya. Ya. Di sisi kiri atau terlentang, dia tidak menyadari hal itu. Jadi ini yang dimaksud adalah pada permulaan seorang akan tidur. Walaupun ada sebagian orang yang mana mereka itu kalau tidur tetap menjaga tidurnya dengan menindikan sisi kanan dan tangan tetap berada di bawah pelipis, di bawah pipinya. Ada sebagian orang yang demikian. Tapi ini tentu juga tidak mudah orang bertahan sekian jam dan tetap meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Ya, apalagi manusia ketika tidur terkadang dia tidak sadar. Ya, jadi intinya bahwa ini ada permulaan tidur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidur itu disebut di sini sebagai mati. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal kita baru tidur. Maka tidur pun bisa disebut dengan kematian. Makanya bagaimana saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa an-naumu akhul maut. Ya, para ulama menyebutkan tidur itu adalah saudara dari kematian. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mengaturnya kecuali Allah. Ya. Ini keyakinan kita sebagai orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berakidah yang benar. Bahwa tidak ada yang mengatur di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan kepada kita rezeki, dia yang menurunkan hujan. Ya. Dan seterusnya. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada manusia-manusia yang dijadikan wakil oleh Allah taala di dunia ini untuk berbuat. Ya. Tapi semua itu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jal. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Dan semua keadaannya dia sentiasa bersyukur. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah وعن يعيش بن تخفح الغفاري رضي الله عنه قال dari يعيش بن تخفح رضي الله عنه beliau berkata قال أبي berkata ayahku yaitu تخفح الغفاري بينما أنا متجئ في المسجد tatkala aku sedang tidur berbaring di masjid على بطني yang mana aku jadikan posisi bagian depan badan ini berada di bawah. Ya. Idza rajulun yuharrikuni birijlihi. Tiba-tiba ada seseorang yang dia menggerak-gerakkan aku dengan kakinya. Yang ini membangunkan. Ya. Faqal, Lalu orang itu berkata, inna hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Sesungguhnya tidur semacam ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah. Qal, kata Tilkha, kata Tikhfa Al-Ghifari radhiyallahu anhu, fanadartu. Maka aku lihat, ini siapa yang bangunkan? Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-taunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Tikhfa radhiyallahu anhu ini sedang tidur, dan tidurnya bagian depan badannya ini ditaruh ke bawah, di bawah, ya. Dan maka Nabi SAW kemudian melihat bahwa orang ini tidurnya seperti posisi ini. Maka beliau bangunkan dan beliau menegur dan mengatakan kepada Tikhfah ini bahwa ini adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan nanti akan disebutkan pada riwayat-riwayat yang akan datang bahwa itu adalah tidurnya ahlun nar, tidurnya penduduk neraka, tidurnya penduduk neraka. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Juga tidur ini adalah tidurnya ahlun nar, tidurnya para penghuni neraka. Kemudian hadis yang berikutnya, dan ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fi. Barang siapa yang duduk ya di satu majlis, satu tempat duduk, ya, dalam satu, ya, intinya duduk di satu kesempatan, namun lam yadhkurillah ta'ala fihi, lam yadhkurillah ta'ala fihi, namun dia tidak berzikir, tidak menyebut Allah dalam majlis itu, kanat alaihi minallahi ta'ala kiratun, maka ini merupakan kerugian baginya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kirah, bagian ulama mengatakan itu an-naqs, kekurangan. Ada yang mengatakan hasrah, kerugian. Wa may taja'a madja'an la yadhkurullah ta'ala fi, dan barang siapa yang tidur ya dan dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala dalam tidurnya itu, artinya sebelum tidur dia tidak baca doa, kanat alaihi minallahi tirah, maka ini juga satu kekurangan baginya dari Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud yang sanad yang baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini. Ya, beliau menghendaki agar semua aktivitas kita selalu dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara ibadah-ibadah itu yang ringan, mudah, tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan duit, ya, adalah zikrullah, berzikir pada Allah. Dan zikir-zikir yang banyak, mutlak. Dan zikir itu banyak macamnya. Maka tidak usah membuat zikir yang baru. Ya. Tidak usah memproduk zikir yang baru. Karena zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sudah sangat banyak macamnya. Ya. kita tidak perlu penemuan-penemuan baru dalam zikir. Karena sudah cukup. Dan lebih baik zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zikir yang dibuat oleh manusia. Ya. Karena memang dalam realita kehidupan kita ini ada di antara manusia-manusia yang jahil, ya, yang kurang kerjaan, ya, sehingga kemudian membuat zikir-zikir dari kepalanya. Ya. Bisa jadi itu dari syaitan. Untuk apa? Supaya meninggalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dia membuat zikir yang lain. Ya. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan kita melihat bagaimana dalam Al-Quranul Karim, ketika ada sebagian manusia yang berupaya untuk merubah Al-Quranul Karim, ya, sehingga ada bacaan-bacaan yang mereka tambah-tambahi dan menyebut bahwa ini adalah fadilah. Kita kan mengenal ada istilah tentang Yasin fadilah, ya, ayat sekian dibaca sekian, ayat sekian dibaca sekian. Dari mana? Tidak ada landasannya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu yang terbaik. Ya. Itu yang kita baca. Tidak usah membuat ini, nanti ada Al-Kahfi fadilah, nanti ada Qul huwallah fadilah, subhanallah. Ya. Ini satu perbuatan yang berbahaya. Perbuatan yang bisa menjadikan seorang itu ini keluar dari agamanya. Karena dia menganggap bahwa apa yang dia ciptakan itu, yang ditambah-tambahi itu, lebih baik dari apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa jadi, ini dapat menjadikan seorang yang keluar dari agamanya, gara-gara membuat hal tersebut. Oleh karena itu, hati-hatilah. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, yang banyak berzikir pada Allah ta'ala, tidak usah mencari zikir-zikir yang dibuat-buat oleh manusia. Atau Al-Quran yang ditambah-tambahi oleh manusia. Ya ini sekian, baca 3 kali. Nanti kalau ayat sekian, baca 7 kali. Nanti ayat sekian sampai pada ayat sekian, baca sekian kali. Ya. Dengan itikad dan keyakinan-keyakinan bahwa bacaan ini nanti akan menjadikan rezeki itu murah. Dan mudah. Ini adalah iftira ala Allah. Ini satu bentuk mengada-ngada terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Al-Quran Al-Karim sesuai dengan apa yang diturunkan. Ya, sesuai dengan apa yang diturunkan. Tidak usah ditambah-tambahi. Ya, dengan ini sekian kali, ini sekian kali, ini sekian kali. Kalau tidak ada landasannya. Karena kita beragama dengan dalil. Kita beragama dengan landasan. Yaitu wahyu dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan gampangkan masalah ini. Jangan remehkan masalah ini. Maka ketika seorang dalam hidupnya adalah untuk beribadah pada Allah taala, bagaimana saya katakan tadi, al-hayatu ibadah. Oh, hidup ini adalah ibadah pada Allah azza wajalla, maka Nabi alaihi wasallam mengarahkan, membimbing umat ini agar mereka selalu menggunakan, manfaatkan kesempatan yang ada. Ini untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Salah satu ibadah adalah ketika seorang ada di majlis. Mungkin di majlis itu dia berbincang-bincang dengan teman-temannya. Tapi jangan lupa, hendaknya di majlis itu dia juga berzikir pada Allah Ta'ala. Berzikir pada Allah Ta'ala. Karena nanti kalau tidak demikian akan menjadi kekurangan baginya. Dia akan rugi dengan waktu yang berlalu. Ya. Tanpa dia berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang duduk pada sebuah majlis di satu kesempatan. Tapi dia tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir pada Allah. Kanat alaihi minallahi tirah. Maka dia akan rugi nanti. Akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika tidur. Ya. Bukan kita dianjurkan untuk berdoa, untuk berzikir. Dan zikir-zikir tidur itu banyak. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Zikir-zikir tidur itu adkarun naum banyak. Ya. Meskipun kita tidak diperintahkan harus membaca semuanya. Tapi paling tidak seorang ketika dia akan tidur dia mempunyai beberapa bacaan doa zikir sebelum tidur yang diamalkannya. Ya, yang dibacanya ketika akan tidur sehingga dia tidur dalam keadaan apa? Akhir dari aktivitasnya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian akan rugi. Akan rugi. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar selalu manfaatkan waktu mereka, usia mereka, umur mereka, kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian bahwa setiap amal manusia itu terhitung, tercatat. Ya. Semua amal-amal kita besar dan kecil termaktub, dicatat oleh para malaikat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka barang siapa yang dia melakukan satu amal ya yang baik walaupun amal itu kecil seperti satu titik debu, maka dia akan melihat amal kebaikan tersebut di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka siapa yang dia melakukan satu amal keburukan walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Nah, di sini artinya satu tuntunan dari Allah kepada kita untuk apa? Tidak meremehkan amalan-amalan kebaikan meskipun itu kecil. Kita tidak gampangkan. Yang sebaliknya tidak meremehkan satu amalan-amalan keburukan walaupun itu kecil. Karena semua akan dilihat. Kemudian kalau sempurnanya majelis satu kaum ketika mereka duduk, ketika mereka bertemu, ya, untuk menyempurnakan majelis itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun al majelis itu tidak ada zikirnya. Hanya ada omongan ke utara, selatan, timur, barat, ketawa-ketawa, tidak ada zikirnya sama sekali, makanya ada satu kerugian. Dan alangkah banyaknya majelis-majelis seperti itu. Sekelompok orang, 3-4 orang berkumpul, bicara, ya, utara, selatan, tidak tahu apa yang diomongkan, tidak selesai-selesai, tanpa berzikir sedikit pun. Ini satu kerugian. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang sudah meninggal itu menyesal karena dia sudah tidak punya kesempatan untuk melakukan satu amalan, ya, karena disia-siakannya. Maka jangan sampai seorang menyesal dan sebelum datangnya waktu penyesalan itu manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bab yang berikutnya, bab ke-128. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu jawazi al-istilqai ala al-qafa wa wad'i ihda ar-rijlaini ala al-ukhra idha lam yakhaf inkishaf al-awrah wa jawaz al-qu'ud mutarabbian wa muhtadian. Ini bab yang menjelaskan kepada kita tentang beberapa ada cara tidur dan cara duduk yang dibolehkan. Setelah kita mengetahui pada hadis sebelumnya, ya, yaitu ada tidur yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Ya, sebagian ulama mengharamkannya, yaitu tidur dan cara tidurnya ahli nar, cara tidurnya penduduk neraka, ya, dengan meletakkan bagian depan tubuh ini di di bawah tanah. Artinya di bagian bawah. Ini tidurnya ahlun nar. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini menjelaskan kepada kita tentang cara-cara tidur yang dibolehkan secara syar'i. Kata beliau, jawazul istilqa 'alal qafa. Istilqa tidur terlentang dengan ini di bawah. Ya, bagian belakang tubuh kita ini di bawah. Ini dibolehkan. Wa wad'ur rijlaini 'alal ukhra. Dan seorang tidur itu sambil dia misalnya meluruskan kakinya dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lainnya. Ya, sambil tidur, ya, kakinya diletakkan yang satu di atas yang lainnya. Itu dibolehkan. Ya. Idza lam yakhaf inkishaf al-aurah, selama seorang tidak khawatir kalau terbuka auratnya. Ya, kalau khawatir terbuka auratnya, ya jangan, hindari. Tapi selama dia tidak khawatir akan terbuka auratnya, maka tidur ini termasuk yang dibolehkan. Wa jawaz al-qu'ud mutarabbian wa muhtabian. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh An-Nawawi tentang bolehnya duduk mutarabbian. Ya, duduk bersila. Ya, duduk bersila dan menyilangkan kaki yang kiri ke arah kanan, yang kanan ke kiri. Duduk yang pada umumnya ya kita lakukan. Kemudian wa muhtabian, muhtabian itu duduk dengan menyandarkan duduk dengan cara memeluk dan mendirikan betis kemudian memeluk, ya, itu disebutkan demikian. Ya, jadi orang duduk, ya, kemudian dia angkat kedua betisnya, dia tegakkan kedua betisnya, kemudian dirangkul betisnya, ya, sambil memegang pergelangan tangannya. Ini namanya ihtiba, namanya ihtiba. Jadi itu di antara cara tidur dan cara duduk yang dibolehkan. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma pernah melihat Nabi sallallahu Rasulullah sallam tidur terlentang di masjid. Masjid Nabawi, wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, sambil meletakkan yang menaikkan kaki salah satu kakinya di atas yang lainnya. Ya, beliau tidur meluruskan kaki beliau sallallahu sallam, kemudian yang satu yang dimuat di atas yang lainnya. Ini dilihat dan disaksikan oleh Abdullah bin Zaid. Ya, nah ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu mencermati semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa memang Islam itu mencakup semua aspek hidup. Bahkan cara tidurnya pun ada contohnya. Itulah din kamil. Itulah agama yang sempurna. Melihat dari semua sisi. Tidak hanya melihat dari satu sisi, tapi juga dari masalah adab. Jadi Islam tidak hanya akidah. Islam ada akidah, syariah itu ibadah. Islam adalah akhlak. Islam adalah adab-adab. Islam adalah muamalah. Ya, mencakup semua aspek kehidupan. Itulah Islam. Agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna. Maka jangan kita mengambil sebagian, kita membuang sebagian. Ya, tapi ambillah secara menyeluruh. Ya, ambillah secara menyeluruh. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya cara tidur seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur terlentang dan meletakkan salah satu kaki di atas yang lainnya. Ya, ini termasuk yang dibolehkan. Dan ini banyak dilakukan juga oleh bagian orang, ya, biasanya ketika selesai sholat Jumat, misalnya kadang-kadang mereka ya duduk di masjid atau berbaring di masjid, ya itu kita sering melihat sebagian dari kaum muslimin ya melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa dibolehkannya seorang itu duduk ihtiba, yaitu seperti yang saya gambarkan tadi, duduk kemudian menegakkan betisnya, ya, dua telapak kakinya ke depan, ya, betisnya berdiri, kemudian dua tangannya memeluk kedua jari kakinya, ya, dan memegang pergelangan tangannya, dan memegang pergelangan tangannya. Karena ada hadis yang melarang seorang kalau di masjid itu melakukan seperti ini, ya, dia masukkan dari jemari satu dan yang lainnya, ini dimakruhkan. Ya, ketika seorang sudah berwudu dari rumahnya, berjalan ke masjid, sampai pulang, itu tidak dianjurkan, bahkan suatu perbuatan yang makruh, yaitu dengan dia memadukan dua jari jemari tangan dia. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidur, ya, apalagi di tempat-tempat yang banyak orang di sana, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya setelah sholat Jumat, ya, setelah para jamaah pulang, tapi masih ada beberapa orang yang, ya, masih di masjid, mereka mungkin berbaring, istirahat, ya. Nah, dalam tidur itu, ya, juga kita dianjurkan untuk apa? Tetap menjaga aurat, bagaimana yang disebutkan di dalam judul ini oleh Imam An-Nawawi, ya, tentang tidur tersebut selama aman dari penglihatan orang kepada auratnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat subuh, ya, selesai salat fajar, artinya selesai salat subuh, tarabba'a fi majlisihi, beliau duduk bersila di majlis tempat beliau salat itu, hatta tatlu asy-syamsu hasna'a, sampai matahari terbit, ya, ya, sampai matahari terbit dan jelas terbitnya, ya, sampai terang, ya, terang benderang. Beliau duduk untuk apa? Berzikir, ya, berzikir, ya. Dan ini juga ada hadis yang menyebutkan tentang orang yang sholat berjamaah di masjid sholat subuh, kemudian dia duduk sambil berzikir, ya, sampai matahari terbit setinggi satu tombak, kurang lebih 15 atau 20 menit sesudah terbitnya matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, yaitu sholat duha di awal waktu, maka sama dengan pahala orang yang sama dengan pahala orang yang melakukan ibadah umrah. Itu fadilahnya, itu keutamaannya. Nah, jadi walaupun hadis ini tidak menjelaskan hal itu disebut dalam hadis yang lain. Di hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang salah satu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau selesai salat subuh. Ya, beliau selesai salat subuh, duduk bersila di tempat salatnya, ya, sampai matahari terbit. Sampai terang. Ya, terang benderang, baru kemudian beliau pulang. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Al-Imam Muslim menyebutkan, kana, artinya, bahwa adalah beliau, sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fi subha, awil ghada hatta tatlu asy-syams. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya beliau itu kalau selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya. Ya, beliau duduk di tempat sholatnya. Sampai matahari terbit. Fa'idha tola'at. Nah, apabila matahari telah terbit, qoma, Lalu bangkit, bangun. Wakan yatahadatsun. Sementara para sahabat-sahabat yang lainnya sedang berbincang-bincang. Ya. Ayakuduna fi amril jahiliyah. Kadang-kadang mereka berbincang-bincang tentang perkara-perkara ketika mereka dahulu di zaman jahiliyah. Fayadhakuna baidahu fayadhakun. Kemudian mereka sambil tertawa. Ini mengenang masa lalu mereka ketika di zaman jahiliyah. Fayattasim. Dan Nabi SAW ketika melihat mereka lakukan hal tersebut, beliau hanya tersenyum. Beliau hanya tersenyum. Ya. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang Nabi SAW. Kalau sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Kemudian beliau bangkit. Beliau bangun. Sementara para sahabat sedang berbincang-bincang, menyebutkan perihal-perihal yang mereka lakukan atau yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian mereka sambil tertawa, ya, dan Nabi SAW ketika melihat mereka seperti itu, beliau tersenyum. Nah, ini menunjukkan tentang dianjurkannya seorang selesai sholat subuh, dia duduk di tempat sholatnya. Ya, kalau sholat subuh berjamaah, maka dia duduk tempat majelisnya, tempat sholatnya sampai matahari terbit dan meninggi. Ya. Kemudian dia sholat dua rakaat. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sholat apakah yang dua rakaat itu? Jawabannya sholat itu sholat duha, karena kita tidak jumpai sholat syuruk. Bagian orang mengatakan sholat syuruk. Sebetulnya sholat dua rakaat yang disebutkan dalam hadis di antara riwayat Imam At-Tabrani tentang sholat berjamaah subuh kemudian duduk sampai matahari terbit setelah kurang lebih matahari itu setinggi satu tombak, maka kita dianjurkan sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat ini bukan sholat syuruk, tapi sholat duha di awal waktu. Jadi niatnya sholat duha. Niatnya adalah sholat duha, bukan sholat syuruk. Jadi sholat duha dua rakaat, kemudian pulang. Nah, kalau misalnya nanti jam 9 atau jam 10 dia ingin menambah sholat duhanya, silahkan. Boleh. Tidak dilarang. Ya. Jadi sholat duha, ya, yang pertama kali dia lakukan ketika yang disebutkan tadi, sholat subuh, duduk sampai matahari terbit, setelah setinggi satu tombak, kurang lebih 15 menit setelah terbit, dia sholat dua rakaat. Sholat ini namanya sholat duha. Ya, niatnya adalah sholat duha, karena dia dilakukan di awal waktu duha. Karena saya pernah ditanya, kalau seorang sudah sholat yani duha pada saat itu, ya dua rakaat, bolehlah dia lanjutkan lagi setelah dia kembali ke rumahnya, ingin menambah sholat duhanya. Karena ada orang sholat duha 8 rakaat, ya, ada kurang dari itu atau lebih dari itu. Maka kami katakan boleh. Ya, nanti kalau di rumah, ya, dia menambah sholat duhanya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang apa yang diperbincangkan oleh para sahabat. Jika mereka duduk, mereka mengenang masa lalunya, mereka berbicara dan membicarakan hal-hal tentang ketika mereka di zaman jahiliyah dan bagaimana mereka setelah Islam. Ya, ini penting. Ya, seorang mengetahui masa-masa dia itu jahil, ya, setelah dia mendapatkan ilmu, setelah dia belajar, setelah dia ngaji. Ya, ini untuk apa? Untuk menjauhi hal-hal yang pernah dia lakukan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya orang yang tidak tahu jahiliyah itu berbahaya. Dan nanti dia akan lakukan hal tersebut, kejahiliyahan itu di dalam Islam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang ketika dia telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla berubah Islam, ya, yang Allah masukkan dalam hatinya, maka hendaknya dia berpegang teguh pada Islam dan tinggalkan selain Islam. Ya, tinggalkan. Ya, watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkanlah apa yang didoktrinkan oleh ayah-ayah kalian, oleh orang tua nenek moyang kalian. Ini ada peringatan dari Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis. Jadi beliau memerintahkan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan kerjakan, ya, apa yang kita kerjakan, ya, dari amalan-amalan Islam itu, dan meninggalkan hal-hal yang merupakan masa lalu, masa di saat kita itu jahil, di saat kita tidak tahu tentang dalil, kita hanya beragama ikut-ikutan, ya, setelah kita mengetahui, tinggalkan yang tidak benar itu, yang tidak ada landasan, dan kerjakanlah apa yang ada landasan. Itulah hidayah, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan bolehnya tertawa di masjid, karena disebutkan dalam hadis ini bahwa mereka para sahabat ketika mengenang masa lalu mereka di zaman jahiliyah sambil mereka tertawa, ya, dan Nabi Sallam tersenyum ketika melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa tertawa di masjid itu boleh, tetapi tentu ada adabnya, ya, bukan tertawa terbahak-bahak, ya, tidak. Karena masjid adalah tempat ibadah pada Allah Ta'ala, tertawa sewajarnya, ya. Bukan tertawa sampai terbahak-bahak, mengangkat suara, tidak, ya, tapi tertawa yang sewajarnya. Kemudian yang berikutnya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il ka'bah muhtabiyan bi yadayhi hakadha wa wasafa bi yadayhi, ya, wa wasafa bi yadayhi al ihtiba. Jadi wa huwa al-qurfus. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu, aku melihat." Lihat ini dengan mata kepalanya. Aku melihat Rasulullah SAW di fina'il Ka'bah, berada di halaman Ka'bah. Berada di halaman Ka'bah, muhtabiyan biyadaih hakadha, muhtabiyan, yang duduk seperti yang saya sebutkan tadi, menegakkan betis, ya, atau lutut, dan berarti diluruskan, kemudian merangkul bagian kaki itu, ya, dengan kedua tangan, ya, ini namanya ihtiba. Kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan duduk ini juga disebut dengan al-qurfusa. Itu duduk seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya duduk semacam yang disebutkan dalam hadis ini, atau al-ihtiba. Ya, kemudian di sini disebutkan ada pengecualian. Duduk semacam ini, kalau di hari Jumat, ketika seorang mendengar khotib misalnya, sedang menyampaikan khutbah, duduk ini dimakruhkan. Ya, duduk ihtiba ini dimakruhkan. Tetapi kalau di luar itu, maka dibolehkan. Kemudian, yang dimaksudnya ihtiba itu, ya, ketika seorang merangkul kedua kakinya sambil duduk, ya, itu artinya dia memegang pergelangan tangannya. Jadi yang menahan itu pergelangannya. Ya, pergelangan ini, dia memegang pergelangan tangannya untuk menahan. Ya. ketika dia duduk. Ini namanya ihtiba. Baik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang yang saya sebutkan tadi, ya, duduk ini dibolehkan, dan ketika memegang, menyambung dua tangan itu, dan cara memegang pergelangan tangan, dan bukan dengan menyatukan jari jemari, ini tidak, tapi dengan memegang pergelangan tangan. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis dhaif, saya melihat tidak perlu dibaca. Dan kemudian hadis yang berikutnya, wa'an asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu qaal. Dari asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu an beliau berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala aliyati yadi faqad ataq'udu fi'adata al-maghdub alaihim. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Jadi hadis yang akan kita bahas ini, hadis yang terakhir dalam bab ini, dan ini salah satu cara duduk yang dimakruhkan, ya, cara duduk yang tidak dibenarkan, ya, yang dilarang. Dari Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, marra bi Rasulullah SAW wa ana jalisun. Karena ketika aku sedang duduk, maka dilewati oleh Rasulullah SAW. Duduknya bagaimana? Wada'tu yadi al-yusra, aku meletakkan tangan kananku, ya, khalfa dhahri, di punggung belakangku. Jadi menjadi sandaran, ya. Wattaka'tu ala al-yati yadi, dan aku bersandar, jadi aku bersandar dengan tanganku itu. Kami bersandar gini, tangan di belakang. Ketika Nabi SAW melihat cara duduknya Asy-Syarid ini tadi, maka beliau mengatakan, atak uduki datal maghdub alaihi, apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai atas mereka? Duduknya orang-orang yang dimurkai atas mereka, yang dimurkai oleh Allah pada mereka. Jadi hadis ini menjelaskan tidak bolehnya duduk seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Jadi duduk sambil meletakkan tangan kiri ke belakang dan tender dengan tangan ini. Ya. Pada umumnya bias duduk seperti ini dengan meluruskan kaki ke depan. Ya. Ini termasuk duduk yang dimakruhkan, ya. Duduk yang dimakruh. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika seorang melihat yang ma'ruf, sesuatu yang baik ditinggalkan, perintahkan untuk dikerjakan. Ketika seorang melihat suatu kemungkaran dilakukan, cegahlah kemungkaran itu. Jadi, maka Nabi SAW ketika melihat Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu duduk seperti itu, beliau langsung menegur. Ya, dan cara yang baik. Tuh, apa kamu duduk seperti ini? Itu duduknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ini bentuk jelas. Karena di antara misi yang dibawa oleh Nabi SAW, di antara misi-misi terpenting, yaitu menyelisihi mereka. Ahlul Kitab. Meskipun ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa umat ini atau di sebagian dari umat ini akan menyerupai mereka. Ya, akan menyerupai mereka. Tapi ini sebetulnya satu hal yang dilarang. Menyerupai mereka dalam berpakaian, dalam berakhlak, seperti akhlaknya mereka. Ini hal yang dilarang oleh Islam. Baik dalam masalah-masalah yang pokok, sampai masalah-masalah yang dianggap kecil, ya, kita dilarang menyerupai Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasar. Ya. Karena Islam datang memang, dan dalam misi yang dibawa Islam, menyelisihi perilaku mereka. Perilaku orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan perilaku orang-orang yang tersesat. Orang Yahudi punya ilmu tidak mengamalkannya, orang Nasara tidak punya ilmu tidak mengamalkan suatu, maka orang Islam punya ilmu dan diamalkan. Itu Islam. Nah, oleh karena itu, hendaklah seorang dia menjauhi pola, cara, ya, perangai Ahlul Kitab. Dan banyak kita jumpai dalam kehidupan kita ini, bahwa banyak di antara kaum muslimin sudah terjerumus dalam kesalahan ini, yaitu menyerupai pola hidup mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa khususnya dalam bab ini kita dilarang untuk, ya, duduk seperti duduknya mereka. Jadi sampai duduk pun dilarang menyerupai mereka. Ya, apalagi pakaiannya. Hanya di antara kaum muslimin, kaum muslimat sudah mengikuti pola-pola pakaian mereka. Ya, na'udzubillah, termasuk dalam hal ini misalnya pola-pola rambut-rambut mereka, gaya hidup mereka. Ya, orang-orang itu membuat, berbuat apa namanya, sesuatu diikuti, ya. Ini sudah banyak yang kita lihat, kita saksikan dari sebagian dari kaum muslimin yang menyerupai gaya hidup orang-orang al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah atas mereka, wadzalim, dan orang-orang yang tersesat. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga, tatkala kita dilarang menyerupai mereka, tentu di balik itu kita diperintahkan untuk memiliki, yakni kepribadian yang beda dengan mereka. Ya. Kepribadian, pola hidup, ya, cara hidup yang berbeda dengan Ahlul Kitab. Ini yang kita diharapkan oleh agama ini. Baik. Saya mau mulai mukaddimah dari bab yang berikutnya. Tapi penjelasan hadisnya insyaallah di waktu yang akan datang. Kemudian kita memasuki sesi berikutnya, itu tanya jawab. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu adabil majlisi wal jalis. Bab tentang adab di dalam satu majlis. Dan adab ketika berada dengan seorang teman duduk kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana adab kita? Ya, ketika kita berada di satu majelis. Jadi ini pun menunjukkan apa yang saya katakan tadi tentang bagaimana Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan ini. Ya, seluruh aspek kehidupan diatur oleh Islam. Intinya adalah hadis yang sebelumnya tadi, yaitu kita berupaya tidak menyerupai Ahlul Kitab, ya. Walaupun banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti Ahlul Kitab, dari masalah-masalah yang besar sampai masalah yang kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, beliau itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah, karena Ka'bah berada di sebelah selatan, Madinah berada di sebelah utara, Masjid Aqsa lebih utara lagi. Sehingga Nabi SAW ketika sholat bersama kaum muslimin menghadap ke arah Masjid Aqsa. dan membelakangi Masjidil Haram. Ketika hal itu terjadi, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ajaran Muhammad ini sama dengan ajaran kita. Tidak ada bedanya. Apa buktinya? Buktinya mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Bagaimana orang-orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis? Itu kiblatnya. Ya, mendengar omongan-omongan orang-orang Yahudi itu, maka Nabi SAW mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni mengalihkan kiblat itu ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tunggu, kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Jadi minta pada Allah Ta'ala supaya Allah alihkan kiblat itu. Karena omongan-omongan orang Yahudi itu. Maka Allah kabulkan doa Nabi SAW. Kemudian Allah perintahkan kaum mukminin untuk sholat menghadap ke Al-Masjidil Haram. Ya. Tapi tidak sama dengan mereka. Itu salah satu contoh. Dalam masalah akidah, orang Yahudi mengatakan Isa bin Maryam alaihi salam anak zina. Orang Nasara mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Maka Islam datang meletakkan Isa bin Maryam pada posisinya. Beliaulah hamba Allah dan Rasul utusannya. Beliau bukan anak zina, bukan pula anak Allah. Makanya kita jumpai dalam Al-Quranul Karim, ya, selalu penyebutan Isa itu dengan disebut Ibnu Maryam. Dengan disebut Ibnu Maryam. Wa idh qala Isa ibnu Maryama. Ya. Dan yang lainnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menyebutkan Isa selalu disebut Ibnu Maryam. Mengapa? Ini untuk membantah i'tiqad, keyakinan dan ucapan-ucapan orang-orang Nasrani bahwa Isa itu anak Allah. Makanya dalam Al-Quran selalu disebut Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Bukan putra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang menandingi, yang menyetarai, yang menyamai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah kaum mukminin, akidah kaum muslimin ya, tentang Isa ibnu Maryam ya, yang menyelisihi ini dan menyelisihi itu ya. Mereka mengambil jalan yang tengah sesuai dengan apa yang Allah letakkan ya, Allah beritahukan tentang Isa bin Maryam alaihi salam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hal-hal lain tentang bagaimana Islam mengatur kita untuk menyelisihi ahlul kitab, masalah akidah, ibadah, ya, akhlak, moral, dan yang lainnya. Dan tentu tidak mungkin kita sebut satu persatu pada kesempatan yang baik. Baik, demikian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu menambah ilmu kita dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan. Aku lu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum atas materi bahasan nasihat berharga yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini dari penjelasan kitab Riyadhus Salihin. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya secara langsung, kami buka kesempatan bagi Anda penelpon 0218236543 dan kami pun akan memberikan kesempatan dari pesan singkat ke 0819896543. Terlebih dahulu kami angkat dari penelpon. Silakan 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya dengan siapa, dari mana, mohon maaf? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal. Bapak, kalau itu Ustaz, abang saya ini mau nanyakan tentang sholat. Ketika seseorang bacaan Al-Fatihahnya tidak pas, tidak fasih, atau tajwidnya salah, dia kan tidak bisa menjadi imam, karena khawatir akan sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan ini, Ustaz? Ketika dia sholat sunnah, kan dia akan membaca Al-Fatihah juga. Apakah ada rukhsah untuk dia bahwa sholatnya akan diterima? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Rizal, terima kasih interaksinya, silakan Ustaz. Baik, Pak Rizal dari Singkawang ya. Pertanyaan tentang bagaimana seorang yang belum fasih membaca Al-Fatihah, tapi dia menjadi imam. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia sholat sunnah, apakah sholat juga diterima atau tidak? Baik, ini ada penjelasan secara umum dan nasihat secara umum. Yang pertama, sudah merupakan kewajiban ya, bagi setiap orang muslim untuk dia selalu memperbaiki amalan sholatnya. Nah, sholat ini adalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat bagi seorang hamba adalah sholatnya. Oleh karena itu sudah menjadi satu kewajiban kita untuk betul-betul mempelajari tentang sholat, termasuk bacaan. Apalagi bacaan surah Al-Fatihah yang dia adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Yang mana kalau salah, kalau keliru, kalau ditinggalkan, sholatnya tidak akan diterima. Ya. Oleh karena itu kewajiban bagi seorang untuk selalu belajar ya, membaca Al-Fatihah secara benar. Apalagi kalau orang itu akan menjadi imam. Ya. Kalau dia akan menjadi imam, itu tentu lebih wajib untuk dia memperbaiki bacaan, meluruskan bacaan dia, mencari guru yang mengajarkan dia. Bagaimana bacaannya sudah benar apa tidak? Ini kewajiban. Ya. Terutama yang lebih dari itu adalah seorang yang menjadi imam. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab beliau, seorang kalau sholat membaca ya, bacaan Al-Fatihah, kesalahan itu ada dua macam. Ada kesalahan dalam membaca ya, Al-Fatihah, kesalahan yang sampai merubah makna dari ayat yang dibaca. Maka ini jelas sholatnya tidak sah. Tetapi kalau kesalahan itu ya, tidak merubah makna ayat itu, maka insya Allah ini masih dimaafkan. Artinya tidak mengapa. Tapi tentu dia tidak pantas menjadi imam. Ya, tidak pantas menjadi imam. Jadi kembali kepada kesalahan tersebut, kalau kesalahan yang kesalahan seorang yang salah dalam membaca, ya entah dalam makhraj hurufnya, dalam bacaan-bacaannya itu, kalau kesalahan itu sampai merubah makna ayat, maka ini jelas tidak benar sholatnya dan tidak sah sholat. Tetapi kalau perubahan itu, kalau kesalahan itu tidak sampai merubah makna ayat, maka sebagian ulama masih mentolerir kesalahan itu. Ya. Jadi seyogyanya bagi seorang untuk selalu memperbaiki bacaannya, memperbaiki bacaannya. Maka kami anjurkan kepada siapa saja, ya, tidak kepada person tertentu. Orang kalau dia itu akan jadi imam, seseorang akan jadi imam, hendaknya dia itu melihat dirinya pantas atau tidak dia menjadi imam. Ya, kadang-kadang memang di sebagian masyarakat kita, bagian kaum muslimin, ada yang tidak mau tahu. Intinya aku harus jadi imam, titik. Karena aku adalah pemuka masyarakat di tempat ini. Misalnya seperti itu. Nah ini hati-hati. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Karena dia menjadi imam. Ya, oleh karena itu, seorang harus betul-betul memperhatikan bacaannya. Kalau dia tahu bahwa ada orang yang lebih pantas jadi imam, lebih fasih dalam membacanya, berikan pada orang itu. Berikan pada orang itu untuk menjadi imam. Jangan kita memaksakan diri kita sementara bacaan kita tidak karuan. Pala. Karena ini juga mengganggu kehusyuan orang yang sholat. Orang yang sholat di belakang sebagai makmum, kalau mendengar imamnya bacaannya, yakni banyak salahnya, banyak kelirunya, membuat terganggu sholat. Ya, oleh karena itu hendaklah seorang mengetahui dirinya, ya, dan berbahagialah orang yang mengetahui dirinya. Bagaimana dikatakan? Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu akan ukuran dirinya. Maka kalau seorang mengetahui dirinya, aku tidak pantas jadi imam karena bacaanku tidak, masih banyak salahnya, banyak kelirunya, ya jangan jadi imam. Berikan kepada yang pantas menjadi imam. Ini nasihat secara umum dalam masalah ini. Adapun masalah sholat sunnah, ya tidak jauh berbeda, tapi intinya bahwa kita tetap dia dianjur, seorang dianjurkan untuk ya memperbaiki bacaannya, melatih lisannya dalam membaca, sehingga dalam sholat sunnah maupun sholat wajib bacaannya tetap bacaan yang benar, bacaan yang tepat, ya sehingga tidak salah dalam membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Rizal di Singkawang. Selanjutnya, pertanyaan kedua masih dari penelpon 0218236543. Silahkan. Silahkan. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Ibu Ida dari Palembang. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya, ya begini Pak Ustaz, ini masalah sholat sunnah ini Pak Ustaz. Sholat sunnah duha ini Pak Ustaz. Iya. Ya, katanya itu kalau kita habis sholat subuh, kita itu kan ini kalau kita sholat di rumah apa boleh apa tidak ya Pak Ustaz? Kita itu sholat di rumah kan, kita sholat dari subuh tidak pergi begitu Pak Ustaz, kita duduk terus sudah sholat berzikir, kita itu menunggu nanti mataharinya itu katanya itu jam berapa ya Pak Ustaz, katanya sujung tombak itu Pak Ustaz. Soalnya kalau di sini tuh hujan begitu Pak Ustaz, jadi kan matahari itu tidak keluar ya Pak Ustaz, tidak kelihatan begitu. Nah ini saya mau nanyakan, ini salah jam ini Pak Ustaz, apa jam 6 lewat apa berapa begitu ya Pak Ustaz? Baik Ibu, ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu di Palembang. Silahkan Ustaz. Baik, pertanyaan dari ibu, seorang ibu di Palembang, tentang jarak waktu antara ketika duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi satu tombak. Nah ibu, kita ini alhamdulillah zaman kita ini di situ sudah ada jadwal, kalau bisa ibu memilikinya itu lebih bagus. Jadwal tentang sholat. Jadwal sholat subuh dengan tanggalnya, ya ini sudah dengan mudah kita bisa mendapatinya, ya waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah sebutkan jam-jamnya. Nah di situ ada syuruk, ya ada terbit, ya biasanya di almanak, ya kalender itu tentang jadwal sholat. Disebutkan misalnya waktu terbit fajar, berarti ini kita kalau sudah terbit fajar kita boleh sholat subuh. Kemudian yang kedua waktu terbitnya matahari, misalnya waktu terbit matahari jam 5.20 menit, ya pada hari ini tanggal ini terbit matahari jam 5.20 menit, ini misalnya, ya maka kalau ibu ingin sholat, tinggal tambah 20 menit. Ya 15 atau 20 menit setelah yang disebutkan dalam jadwal itu. Kalau jadwal terbit matahari 5.20 menit, maka ibu tunggu. Ya. Sampai 15 menit kemudian atau 20 menit kemudian, baru sholat. Sholat duhanya. Nanti jam berapa? 5.20 plus 15. Berarti jam 5.35 menit atau jam 5.40 menit baru kemudian boleh waktu cara ya, lihat waktu terbit matahari pada tanggal tertentu, hari tertentu, dan itu ada jadwalnya, kemudian plus 15 menit atau plus 20 menit. Kalau sudah masuk setelah 20 menit dari terbitnya matahari, sholatlah dua rakaat. Jadi tidak sulit sebetulnya. Wallahu a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustadz. Barakallahu fik. Demikian ibu yang di Palembang. Selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Bandung, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tadi kalau saya tidak keliru dalam menyimak, menjelaskan bahwa dianjurkan untuk berbincang tentang masa lalu di mana hidayah belum datang, yang tentunya ada kesalahan dan keburukan yang pernah dilakukan. Sementara saya pernah menyimak juga ada anjuran bagi setiap muslim untuk menutup aib di masa lalu dan tidak boleh dibuka setelah datangnya hidayah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah menggabungkan dua perkara yang sepertinya sepintas bertentangan ini Ustaz? Barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban dari Al-Ustaz. Baik, ini pertanyaan dari Pak Heri di Kota Bandung. Beliau meminta penjelasan. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini, mereka para sahabat dahulu itu berbicara hal-hal yang pada umumnya mereka lakukan di zaman jahiliyah. Mungkin ketika menyembah berhala, ketika mengadu kepada berhala, ya. Itu yang dimaksud. Adapun aib-aib pribadi, ya tentu kita tidak dengar untuk membicarakannya. Orang pernah berbuat sesuatu yang haram misalnya, ya, di masa dia belum mengetahui, di masa dia belum hijrah kepada yang dia ada pada saat ini, ya, itu tidak perlu di atau tidak boleh dia ditekan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada sebagian membanggakan, itu tidak dibenarkan dan itu haram hukumnya. Adapun membicarakan hal-hal yang umum, ya, di masa dahulu, masa jahiliyah dahulu, artinya di saat seorang misalnya dia waktu belum mengenal sunnah, dia banyak lakukan hal-hal yang tidak ada contohnya, bahkan kadang-kadang menyimpang dari yang sebenarnya. Nah ini sekedar dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, itu dia boleh menceritakan. Jadi biasanya pada umumnya tidak hanya dia lakukan, ada beberapa orang lain yang dulu saya ketika ini begini dan begitu. Karena tidak ngerti, karena jahil, maka aku dulu berbuat begini. Nah ini hal yang umum itu boleh diceritakan. Tapi alhamdulillah setelah kita mengenal apanya dalil, kita mengetahui dalil, kita belajar ilmu agama dengan dasar-dasar yang jelas, kita tinggalkan hal-hal itu. Ini jadi ini dalam hal ini boleh. Tapi kalau hal pribadi, dosa-dosa yang dilakukan secara pribadi, ya. Kalau dia dulu, na'udzubillah, pernah berzina, pernah ini, pernah itu. Ini tidak boleh disebutkan. Sudah cukup bertobat pada Allah Ta'ala. Jangan dia, mengatakan lagi. Tapi tutuplah aib. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang dibicarakan oleh para sahabat pun dalam hadis ini dimaksud, hal-hal yang bersifat umum, yang mereka mengerjakan dan mereka mengetahui. Ya. Mereka mengetahui. Satu dan yang lainnya. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin ada yang mengadu ke berhala, seperti zamannya dikisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah beliau zaman jahiliyah, ya, setelah menyembah membuat patung dari kurma itu, semacam bentuk patung, kemudian setelah dia sembah, dia sujud, sembah pada patung itu, dimakan kurmanya. Nah ini contoh, entah kita lepas dari berita itu benar atau tidak, tapi ada kisah seperti itu, ya, dia tertawa. Ya, ketika dia membentuk patung dari buah korma, setelah dia ibadahi benda itu, setelah selesai dimakan kormanya, melihat tertawa dia. Jadi alangkah jahilnya kita dulu itu. Nah, ini contoh-contoh yang mereka bicarakan. Wallahu a'lam. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz, dan ini adalah yang terakhir sepertinya Ustaz karena waktu yang tidak mencukupi. Di kesempatan atau di penghujung acara, kami memohon ikhtitam atau kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, Dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa menugerahkan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Pada kesempatan yang baik ini hanya saya hanya ingin yang mengingatkan kepada kita semua, terutama diri saya, agar mari kita ini memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada, peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, untuk terus kita menuntut ilmu, terus belajar, terus bertanya hal-hal yang tidak kita ketahui, dan kita berupaya untuk menghafalkannya atau mengajarkan kepada keluarga kita, karena memang itulah satu hal yang seyogyanya dilakukan oleh seorang. Ya, ini satu nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, ada nikmat ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Oleh karena itu, Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, apabila kita sibuk selesai dari pekerjaan-pekerjaan duniawi dan yang lainnya, segera kita kembali kepada ibadah pada Allah Ta'ala dengan beragam macam ibadah. Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah berhenti, selesai dari urusan-urusan duniawi, maka tekunlah dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu ibadah yang sangat bermanfaat bagi seorang adalah dia belajar, dia menuntut ilmu, dia membaca. Ya, dan demikian, insya Allah ilmunya akan berkah, waktunya akan berkah, ya, sehingga kalau dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia telah yani berbuat sesuatu yang baik untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan menutup kajian ini, kami haturkan jazakumullah khairan pada guru yang di Jakarta, yang pula yang di Surabaya, dan dimanapun Anda berada sebagai pendengar dan pemirsa, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.